Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين جماعة وسرت دارة حفظكم الله جميعا الحمد لله وشكر الله tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya, terkhusus pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk menghadiri Dhawra Fiqhi Nasional yang dilaksanakan di Mahata Sunnah Makassar. Ikhwani fiddin, peserta daurah yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini, pada acara pembukaan daurah fikih ini, kami akan membacakan susunan acara dalam acara pembukaan daurah fikih nasional pada hari ini. Untuk acara pertama, insyaAllah akan dibawakan oleh Mudir Mahat As-Sunnah, yaitu Al-Ustaz Mustamin Musarini Al-Sri Hafizahullah, untuk membawakan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara Dhawra pada pagi hari ini. Kemudian acara yang kedua, pembacaan biografi pemateri, dalam hal ini Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi Hafizahullah. Kemudian acara yang ketiga, pembacaan tata tertib daurah terkhusus bagi peserta daurah yang hadir. Kemudian acara yang terakhir, penutup untuk acara pembukaan. Kemudian selanjutnya insyaAllah akan dilanjutkan dengan daurah fiqhi untuk sesi pertama pada hari ini. Ikhwani fiddin, peserta daurah yang saya hormati dan saya muliakan, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu kata sambutan oleh Mudir Mahat As-Sunnah Makassar, dalam hal ini kepada Al-Ustaz Mustamin Musarin LC Hafizahullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam. Di pagi ini kita akan memulai rangkaian daurah fiqhi nasional yang ketiga dengan materi kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka dalam kesempatan ini, pertama, sebagai penyelenggara mewakili ikhwa panitia dan mewakili asatidah di Mahat As-Sunnah ini, kami mengucapkan selamat datang kepada ikhwah, para thalabatul ilm, bahkan juga para asatidah yang berkenan datang untuk menyaksikan kegiatan Daurah Fiqih Nasional yang ketiga ini. Dan tentu saja semua yang menyempatkan dirinya, apalagi yang berusaha dan berupaya untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti penyampaian ilmu, khususnya ilmu fiqhi dalam kitab Umdatul Fiqhi, selama yang akan kita mulai hari ini, selama 12 hari ke depan, maka pada kesempatan ini saya akan hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua, bukan untuk menggurui, karena saya yakin semuanya adalah ikhwah yang, atau orang-orang yang punya himmah yang besar untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi ini hanyalah mimbab tadzkir, ya, mengingatkan sekali lagi kepada kita sekalian bahwasanya kegiatan ataupun daurah fikih ini adalah sarana bagi kita sekalian, bagi kita semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hanya bisa mendengarkannya dari tempat yang jauh, di tempatnya masing-masing melalui radio ataupun internet. Sarana bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang dipadatkan. Sarana bagi kita untuk tahsil ilmu yang kalau kita ingin mendapatkannya secara normal, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dan saya katakan bahwasanya tidak semua atau tidak banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Seorang asatidzah, seorang dari kalangan asatidzah, seorang dari guru kita, seorang dari ulama kita, nah, berkenan membuka satu kitab Umdatul Fiqhi yang saya katakan tadi, tidak banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. Mungkin setelah ini tidak pernah lagi akan mendapatkan materi-materi untuk mendapatkan kajian dari kitab Umdatul Fiqhi di tempat manapun. Ya. Maka hendaknya ini kita jadikan, atau kesempatan ini kita tidak sia-siakan. Kita betul-betul serius dan memperhatikan dan berusaha untuk selalu hadir dalam majelis-majelis dalam kitab ini selama 12 hari ini, 12 hari ke depan. Dan kedua, saya ingatkan bahwasanya nah, ilmu, dan sebagaimana juga telah disampaikan oleh Al-Akh Ustaz Abdul Abbas setelah solat fajar tadi, yang telah mengingatkan kita kepada keutamaan ilmu dan ahlul ilm, keutamaan ilmu dan para ulama, yang beliau mengingatkan. Dan sekaligus juga, bukan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan kalimat-kalimat beliau di pagi hari tadi bagi jamaah yang hadir setelah dalam solat subuh tadi. Beliau mengingatkan bahwasanya hendaknya kita hanya menjadi satu dari dua orang, kalau bukan alim maka menjadi muta'allim, maka tidak menjadi orang yang ketiga. Nah, tidak menjadi orang yang ketiga yang binasa, menjadi orang yang alim, punya dia yang punya kemampuan ilmu, punya ilmu yang bisa diajarkan. Nah, atau muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Kemudian saya juga ingatkan tadi bahwasanya Al-Ustaz tadi mengingatkan kita akan keutamaan-keutamaan ilmu dan para ulama, yang intinya bahwasanya nah, apa yang akan kita alami atau kita jalani adalah nah, ilmu. Dan ilmu itu nah, adalah sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah ibadah, bahkan dia termasuk nah, afdhalul ibadat. Afdhalul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama, yang paling utama. Nah. Itu menuntut ilmu. Nah, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Yang mungkin nah, kebanyakan kita sudah memahami bahwasanya menuntut ilmu adalah nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ibadah, nah, sekedar mengingatkan, sekali lagi saya katakan sekedar mengingatkan, bukan untuk menggurui. Kalau dia ibadah, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan nah, kapan ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus memperhatikan, menjaga syarat-syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja yaitu yang pertama, nah, kita menjaga keikhlasan dan menjaga keikhlasan kita. Nah. Ini adalah ilmu, kegiatan ilmu atau kegiatan ilmiah. Nah, baik yang mengajarkannya yaitu Al-Ustaz Abu Qanain, demikian pula ikhwah sekalian yang menjadi muta'allim dalam kesempatan ini, menjadi pendengar, menjadi penuntut ilmu. Demikian pula orang-orang yang menjadi penyelenggara, nah, yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan ini, cara ini. Nah, maka kita diharapkan dari semuanya untuk kita sama-sama nah, memperbaiki, meluruskan kembali niat-niat kita. Nah, agar supaya kita datang di tempat ini, kita hadir di tempat ini, apa yang kita kerjakan dalam hari-hari ini sebelumnya hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita kerjakan semua itu. Nah, bukan untuk niatan yang lain, tidak untuk tujuan-tujuan yang lain selain tujuan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita berusaha mencocoki atau menepati ajaran atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang kita kerjakan, dalam amalan yang kita kerjakan. Nah. Karena setiap amalan harusnya haruslah sesuai dengan ilmu, sebagaimana ilmu yang kita dapatkan nantinya insyaallah taala. Naam. Haruslah diamalkan, bukan menjadi ilmu yang kita dapatkan dalam beberapa hari ini, kita sudah berusaha payah untuk mendapatkannya, untuk menghasilkannya, sudah itu kita tidak amalkan sama sekali. Naam. Tidak ada pengamalan daripada ilmu tersebut. Itu tanda itu merupakan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar. Naam. Yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus salih yang mereka mengambilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian ilmu tersebut diamalkan. Nah, ilmu tersebut diamalkan. Nah. Maka saya ingatkan sekali lagi, marilah kita memperbaiki hati kita, niat kita semata-mata untuk merahatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, juga kita bersemarilah kita bersihkan hati-hati kita dari segala macam penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang akan bisa menghalangi masuknya ilmu, yang bisa menghalangi pencerahan ilmu kita dalam hari-hari ke depan ini. Nah, bagaimanapun kita berusaha duduk, kita mendapatkan ilmu sampai ilmu itu masuk dalam benak kita, tapi kalau hati kita tidak bersih, dikhawatirkan ilmu itu akan lewat telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. tidak masuk ke dalam hati kita. Nah, tidak ada niat untuk mengamalkannya. Nah, seperti orang yang masukkan ilmu dalam file-file komputer saja, dicatat saja secara teori, tapi tidak. Nah, tidak ada, tidak disertai dengan keimanan, tidak menjadikan dirinya meningkat ketaatannya atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya ilmu itu apa yang kita dapatkan? Kalau seorang itu memiliki hati yang bersih, jauh dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, iri hati, ghish, segala penyakit-penyakit hati yang lainnya, insyaallah taala itu akan membantu. Karena ilmu adalah ibadah. Dan ibadah, ilmu adalah ibadah yang sifatnya batiniyah, ibadah batin. Sebagaimana halnya orang yang hendak sholat, sholat adalah ibadah yang zahir. Dia perlu toharo, sholat perlu toharo. Maka ibadah hati, yaitu menuntut ilmu atau ilmu itu, diperlukan toharo. Toharonya adalah dengan membersihkan, membersihkan hati itu dari segala macam penyakitnya, dari segala macam kotoran-kotoran hati yang sifatnya tidak lahiriah. Bukan kita mengambil hati kita kemudian kita mencucinya dengan deterjen misalnya, tapi kita bersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Berkaitan dengan itu, ada satu perkara, hal-hal yang sifatnya sepele misalnya, saya ingatkan kepada ikhwa tamanya yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya yang membawa kendaraan. Hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi kalau itu menjadi kebiasaan, jadikan itu menjadi tabiat dan membawa kepada perilaku dan akhlak budi pekerti seorang. Berkaitan dengan kendaraan, kadang-kadang kita menyepelekan misalnya hak-hak orang lain, kita menggunakan tempat orang lain untuk memarkir kendaraan kita. Kemudian ketika mereka meminta imbalan jasa dari pekerjaan mereka menjaga kendaraan yang kita parkirkan di tempat mereka, kadang sebagian ihwa menyepelekan hal seperti itu. Padahal dia datang ke sini untuk menuntut ilmu, ilmu yang diharapkan dia bisa amalkan ilmu tersebut, ilmu yang bisa jadikan hatinya jadi lunak, menjadi bersih, memiliki meninggikan akhlaknya kepada orang lain, kepada seluruh manusia. Tapi kadang-kadang mereka keluar dari tempat daurah seperti ini, yang mestinya penuntut orang-orang yang diparkiri tempatnya atau dijadikan tempat parkir kendaraan mereka sudah menjaga dan diberikan ruang yang membuat mereka tidak mampu untuk menarik parkir dari situ. Misalnya dikasih uang 100.000 rupiah misalnya, dengan mengatakan maaf saya tidak punya uang kecil, 100.000 rupiah, atau dikasih 100 rupiah, sementara mereka mintanya 1.000 rupiah atau hal seperti itu. Ketika diminta parkir karena marah-marah, dia menganggap bahwasanya kalau menuntut ilmu, kalau seorang menuntut ilmu itu harus gratis semuanya termasuk parkirnya. Padahal kalau dia datang ke tempat supermarket misalnya, mampir di mana saja dia parkir kendaraannya, dia akan membayar. Bahkan mungkin tidak meminta kembalinya. Kalau ketika dia bayar uang 2.000 rupiah, perkiraan 1.000, dia tidak minta kembalinya. Tapi di tempat ta'lim seperti ini, yang dibutuhkan pengorbanan, harusnya dibutuhkan pengorbanan, nampaklah sifat aslinya seorang. Maka saya harapkan kita melatih diri kita, kita melatih diri kita untuk mujahadah, untuk juhud dalam menuntut ilmu, berpayah-payah duduk lama berjam-jam, kita duduk mendengarkan, berusaha ketika ngantuk kita ke belakang untuk berwudu, memperbaharui wudu kita agar supaya rasa ngantuk itu hilang. Berusaha seperti itu, sebagaimana ketika seorang sholat dia berusaha untuk mendatangkan khusyuk dengan dalam sholatnya itu, berusaha menangis dalam doanya kepada munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha dalam duduk kita di dalam majelis seperti itu, maka demikian pula ketika kita keluar, ketika kita datang sini, hendaknya kita bawa suasana dalam majelis itu. Ketika kita datang sini dalam perjalanan kita sudah melatih diri kita, seakan-akan kita berada dalam majelis ilmu yang tenang. Kita dengan kendaraan kita mungkin tidak menjaga ketertiban, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas misalnya. Demikian kalau kita pulang, kita lunakkan hati kita. Nah, dan termasuk diantaranya adalah membayar karcis parkir kalau memang kita memarkir kendaraan kita pada tempat-tempat yang kita harus membayarnya. Nah, dan untuk ilmu itu dibutuhkan pengorbanan. Kalau sekalian butuhkan pengorbanan. Nah, para ulama kita mereka pada zaman dulu mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan rehla menuntut ilmu. Sebagaimana hawa kita yang berasal dari luar daerah, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Solo, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi. Nah, yang kalau dibandingkan dengan karcis parkir yang kita bayar, maka parkir kita cuma seberapa, tidak seberapa. Nah, maka hendaknya kita bersabar, kita bersabar dalam menuntut ilmu. Nah, sebagaimana yang merupakan makna daripada surah yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Abbas tadi pagi, yaitu surah Al-Asr. Kita disebutkan bahwasanya al-khasarah, kerugian itu dapatkan semua orang dengan pengecualian orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan saling wasiat-wasiati dalam kesabaran. Dan kesabaran dalam hal ini, ketika seorang menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Jika dia mengamalkan ilmunya dibutuhkan kesabaran, perlu kesabaran. Ketika dia berdakwah, menyampaikan ilmunya kepada orang lain dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam segala hal, di semua tempat kita bersabar. Jangan ketika kita duduk di sini saja kita bersabar, tapi kita keluar kita tidak bersabar kepada saudara kita. Ada hal kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, ketika keluar kita dapati sandal kita, alas kaki kita dipinjam oleh orang lain, diambil orang lain misalnya. Nah, kita tidak bersabar, menggerutu misalnya. Dan kita bersabar, termasuk juga dengan hal-hal yang kita akan dapatkan mungkin di hari-hari ke depan, hal yang mengganggu kenyamanan kita. Nah, apalagi kalau itu bukan hak kita, kita lah yang sebenarnya yang mempunyai kewajiban, maka kita bersabar dalam melaksanakan kewajiban kita. Nah, sebagaimana kita sudah bersabar dalam melakukan amal yang sifatnya sunnah bagi kita, kalaupun dianggap daurah fikih ini merupakan amal yang tambahan daripada kewajiban kita, amal-amal yang sifatnya tatawu sunnah bagi kita. Ya, meskipun mungkin saya sebagian dari kita merupakan kewajiban baginya, bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib yang dikerjakan kesehariannya, dia perlu ilmunya, maka mungkin bisa merupakan kewajiban bagi dirinya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi, kami harapkan para peserta dan hadirin sekalian untuk bisa menjaga ketenangan dan ketertiban selama daurah ini, sebagaimana juga kami harapkan mohon dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta daurah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa melangsungkan, bisa duduk menyelenggarakan majelis-majelis ilmu ke depan ini dengan baik, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan maksimal, bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Pemateri Ustaz Al-Qarnain, demikian pula Al-Ustaz Haidir dalam kitab Al-Ubudiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dengan itu insyaallah taala setelah ini kita sudah akan mulai dengan materi atau jalsa atau majelis yang pertama dari kitab Umdatul Fiqih. Sekira itu yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan bagi dalam pembukaan daurah fikih nasional yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya dan kebaikan kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikumpulkan di masjid yang agung dan mulia ini, salah satu dari masyayikh Ahlus Sunnah, guna mengikuti sebuah kegiatan yang sangat baik dan sangat dianjurkan di dalam agama kita, yaitu menuntut ilmu pada kegiatan daurah fikih pada kali ini. Daurah fikih pada kali ini adalah daurah fikih yang ketiga, daurah fikih nasional yang ketiga yang dilaksanakan di Ma'had As-Sunnah, di mana telah berlalu beberapa kali daurah fikih nasional serta daurah usul fikih, dan baru saja berlalu beberapa pekan yang lalu yaitu daurah ilmu faraid yang alhamdulillah dibawakan oleh Ustaz Mustamin selama 7 hari. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, daurah fikih ini insyaallah ta'ala akan berlangsung selama 12 hari, yaitu mulai pada tanggal 26 Jumadil Akhir hingga pada tanggal 7 Rajab 1433 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 17 hingga 28 Mei Miladiah, dengan materi kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, dengan pemateri Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Kemudian pada kesempatan ini pula akan dirangkaikan dengan tausiah oleh Al-Ustaz Khaidir bin Muhammad Sanusi hafizahullah setiap harinya pada ba'da duhur insyaallah, yaitu pada pukul 12.30 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah, dengan materi penghambaan kepada Allah dari kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun daurah ini akan dibagi menjadi 4 sesi setiap harinya. Sesi pertama yaitu pada pukul 5.30 hingga pukul 8 setelah sholat subuh insyaallah. Kemudian dilanjutkan pada sesi kedua pada pukul 9.30 hingga pukul 12.00 atau sebelum sholat duhur. Kemudian setelah sholat duhur akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Khaidir. Selanjutnya pada pukul 14 hingga pukul 15 istirahat. Dan sesi yang ketiga pukul 16.00 hingga pukul 17.30. Selanjutnya pada sesi keempat pukul 18.30 hingga pukul 20.00. Dan setelah itu adalah acara istirahat. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembukaan oleh protokol tadi, maka pada kesempatan kali ini kami akan membacakan biografi singkat pemateri. Zulkarnain bin Muhammad Sunusi lahir di Makassar pada tanggal 7 Syaban 1396 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Agustus 1976 Miladiah. Setelah memulai menuntut ilmu agama di Pulau Jawa pada tahun 1994, maka pada tahun 1995 beliau lanjut mempelajari berbagai ilmu syariat kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi di Ma'had Darul Hadis Yaman hingga pertengahan 1999, seraya beliau menghafalkan Al-Quran 30 juz di sana. Kemudian pada tahun 2004 beliau talaqqi kepada sejumlah ulama besar di Arab Saudi, diantaranya Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Udayyan rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi bin Hadi Al-Maghdali, Syekh Said bin Muhammad Al-Maghdali, Syekh Ubaid Al-Jabir, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, serta beberapa masyayikh, yaitu Syekh bin, serta beberapa ulama. Semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dan menjaga mereka yang masih hidup. Selain menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dari hafalan yang dengan membaca riwayat hadis al dari Asyim melalui jalan Asyatibiyah dan Tayyibah An-Nashir dari 2 ahli qiraah di Arab Saudi, beliau juga memperdalam berbagai cabang ilmu agama pada ulama-ulama tersebut dengan mengambil sanad-sanad periwayatan buku-buku salaf. Beliau juga sempat menghadiri beberapa majelis Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah pada musim haji 1998. Saat ini kebanyakan aktivitas beliau adalah mengajar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di Ma'had As-Sunnah Makassar dan berbagai daerah di Indonesia serta berbagai tempat di luar negeri, dan beliau pun aktif menulis buku dan artikel serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di beberapa media cetak dan beberapa website. Adapun website beliau yaitu www.zulkarnain.net, www.annasiha.com, www.jihadbukankenistaan.com dan www.milisannasiha.com. Berikut karya beliau yang telah dipublikasikan pada beberapa buku, yaitu pertama, Paduan Puasa Ramadan di Bawah Naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, Meraih Kemuliaan Melalui Jihad Bukan Kenistaan, atau cetakan revisi kali ini yang beredar antara, yaitu dengan judul Antara Jihad dan Terorisme. Selanjutnya, Indahnya Solat Malam, Tuntunan Qiyamul Lail dan Solat Tarawih, Keajaiban Lailatul Qadar, Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, Fikih Kurban, 10 hari Dzulhijjah, dan hari-hari Tashrik. Selanjutnya, Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Dan buku selanjutnya itu Jerat-jerat Dosa dan Maksiat. Dan yang terakhir, Menggapai Ampunan Allah. Dan berupa terjemahan beliau, yaitu buku yang berjudul Bagaimana Seorang Karyawan dan Karyawati, Pegawai dan Karyawan Menunaikan Amanah Kerja. Selanjutnya yaitu Benteng Mukmin dari Makar Setan dan Jin. Dan yang terakhir yaitu 47 hadis pilihan seputar mazhab salaf. Demikian biografi beliau, biografi singkat beliau, dan banyak lagi karya-karya beliau yang dituliskan pada artikel-artikel di majalah An-Nasiha, kemudian di majalah-majalah yang lain yang insyaallah ta'ala ikhwah telah melihat sendiri. Kemudian menyambung tadi tata tertib yang secara global telah disampaikan oleh Ustaz Mustamin, maka dari panitia pula ingin membacakan tata tertib secara detail yang sekiranya kita taati sebagai tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia guna menjaga ketertiban dan keamanan utamanya di lingkungan kita. Adapun tata tertib sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu yang pertama, setiap peserta wajib mentaati peraturan yang ada. Yang kedua, setiap peserta wajib mendaftarkan diri pada panitia, dan untuk rombongan diakomodir oleh ketua khalifah. Yang ketiga, setiap peserta wajib untuk memelihara dan menjaga perlengkapan dan fasilitas yang ada selama kegiatan berlangsung hingga selesainya acara. Yang keempat, setiap peserta wajib menjaga kebersihan di dalam maupun di luar masjid, baik sebelum acara dimulai maupun setelah acara selesai. Selanjutnya, peserta dilarang merusak dan mencoret-coret pada fasilitas dan sarana masjid, di tembok-tembok masjid, ya. Dan selanjutnya, yaitu peserta yang membawa kendaraan wajib memarkirkan kendaraan dengan rapi di tempat yang ditentukan oleh panitia. Ini tadi penegasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustamin, bahwa terkait karena kondisi jalan kita yang tidak begitu lebar dan kita berada di lingkungan penduduk yang cukup padat, sehingga bagi ikhwah, kembali panitia menegaskan bahwa ada parkiran yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana, yaitu pada sebelah barat masjid. Begitu pula kendaraan roda 4, sekiranya ikhwah yang membawa kendaraan roda 4 supaya tidak memarkirkan di sepanjang jalan Bajirupa sini, ya, karena di kejadian-kejadian beberapa pertemuan yang lalu, daurah yang lalu, ini cukup mengganggu lalu lintas, jalannya lalu lintas, sehingga mohon dimaklumi penegasan dari panitia untuk bisa lebih tertib pada daurah kali ini. Selanjutnya, diharapkan bagi yang memiliki bagi para peserta yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk membayar biaya parkir sesuai yang ditetapkan oleh petugas dan penjaga parkir. Ya, jadi karena lingkungan yang kita pakai adalah rumah-rumah dari atau tanah lapang milik warga, sehingga yang mengelola parkiran itu kami serahkan kepada mereka, sehingga kiranya ikhwah tadi sebagaimana yang telah disampaikan lagi sama Ustaz Mustamin, supaya memberikan mukafah kepada petugas parkir, ya. Dan yang memarkirkan yang bermalam, jadi kejadian yang lalu ada yang bermalam memarkirkan kendaraannya di parkir umum kemudian bermalam di mahad, sehingga tukang parkirnya jadi bingung di mana orangnya ini. Seharian satu malam dijaga motornya, bayarnya 2.000 pulangnya. Jadi ini mohon untuk bisa menjadi perhatian segenap ikhwah yang membawa kendaraan, supaya hal-hal yang sepele semacam ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, peserta dilarang merokok di lingkungan pesantren, masjid, dan di tempat berlangsungnya kegiatan. Selanjutnya, peserta yang membawa barang dagangan hanya diperbolehkan menggelar dagangan di tempat yang telah ditentukan panitia. pada majelis, di majelis ya, panitia menetapkan pula tata tertib, yaitu setiap peserta wajib menjaga adab-adab majelis ilmu dan senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ini juga telah ditegaskan oleh Ustaz Mustamin. Yang kedua, peserta daurah mengikuti acara sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia. Ketiga, dilarang membuat gaduh dan mengganggu jalannya daurah ilmiah. Keempat, bagi yang membawa HP dan alat komunikasi lainnya, harap dimatikan dan dinonaktifkan ya, ketika majelis ilmu sedang berlangsung. Ya, ini juga jadi perhatian panitia, karena beberapa ikhwa biasanya masih mengaktifkan atau tidak men-silent handphonenya, sehingga mengganggu pelaksanaan berlangsungnya daurah. Kemudian juga bagi yang membawa anak kecil diharuskan untuk menjaga dengan baik supaya tidak ribut dan mengganggu jalannya kegiatan. Pada bagian konsumsi, panitia menyediakan selebaran kertas untuk daftar pengambilan makanan. Ya, jadi peserta yang telah meregistrasi itu terdaftar di panitia, registrasi yang bermalam dan memberikan biaya konsumsi kepada panitia yang telah disosialisasi. Itu nanti akan diberikan lembaran untuk mengambil konsumsi yang telah disiapkan oleh panitia. Kemudian peserta dilarang membuang sampah di dalam masjid dan di lingkungan masjid, serta wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh panitia. Di kamar mandi, peserta wajib antri dan dalam menggunakan kamar mandi dan WC, mengingat keterbatasan kamar mandi dan WC. Setiap peserta wajib menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Setiap peserta wajib menghemat penggunaan air. Tidak diperbolehkan menyimpan peralatan mandi, sabun, sampo, pasta gigi dan lain-lain di kamar mandi dan WC. Bagi peserta yang menginap, peserta diperkenankan menginap di ruang di masjid yang ditentukan oleh panitia. Kemudian setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan kerapian masjid di ruangan dan tempat menginap. Selanjutnya, selama peserta istirahat dan tidur, wajib menjaga barang-barangnya masing-masing. Ya, dan panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang peserta. Ini juga terjadi beberapa daurah yang lalu, sehingga kami ingatkan kembali kepada ikhwah untuk tidak menyepelekan keamanan barang-barang pribadi mereka. Ini dijaga ya. Saya rasa cukup demikian penyampaian oleh panitia. Sekali lagi, sebagai penutupan dari panitia, kami berpesan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya pada pelaksanaan daurah nantinya terdapat banyak kekurangan. Sebelumnya kami mengucapkan maaf ya, karena juga keterbatasan kita, sehingga potensi untuk adanya masalah kecil-kecil itu akan tetap berpotensi terjadi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam mengikuti kegiatan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberadaan kita di dunia, keberadaan kita semua di sini, sebagai hal yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang selalu menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terikat pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kami sampaikan sepatah kata dari panitia. Jazakumullahu khair atas perhatiannya, dan ahlan wa sahlan atas kedatangan para ikhwah sekalian, para asatidah yang menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di acara daurah ini. Kami ucapkan jazakumullahu khair, barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdih, shallu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta daurah yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian tadi apa yang kita dengarkan bersama, kata sambutan dari Mudir Mahal Sunnah. Demikian pula pembacaan biografi pemateri. Kemudian yang terakhir tadi, pembacaan tata tertib peserta daurah. Jadi sebelum acara pembukaan kami tutup, kami ingatkan kembali bahwa bagi peserta yang telah memegang diktat daurah fikih nasional, agar kiranya menuliskan biodata termasuk di dalamnya nama dan nomor handphone, agar kiranya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa tercecer, kehilangan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian yang kedua, bahwa kelancaran kegiatan daurah kita ini tentunya tidak ditentukan dari penyelenggara panitia daurah itu sendiri, tapi tentunya diharapkan juga kerjasama dari peserta daurah sekalian, karena kesuksesan acara ini tentunya ditentukan juga dari peserta daurah dalam hal ini untuk mematuhi tata tertib yang telah disiapkan oleh panitia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta daurah. Semoga kita bisa dapat mengambil banyak pelajaran dari daurah ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.